yang bagi tadi ya. Nanti bisa sah. Nanti kita buka tentang manhaj nanti. Bisa sah. Sekarang qawaidul arba' kembali. Zuhur pukul berapa? 110 ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Sesi yang ketiga ini kita melanjutkan kuliah kita yang pertama dan yang kedua pada fajar hari ini tentang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala yang disyarahkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Di halaman ketujuh di kitab Ustaz, kita melanjutkan penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan syarahnya, yaitu kata beliau, fa idza tawallaka Allah bi ra'ayatihi wa bi tawfiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah fa innaka tas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abadan fid dunya yatawallaka bil hidayah wa tawfiq wa sayri ala manhajil salim wa fil akhirah yatawallaka bi ay yudkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan fiha la khawfun wala la khawfa wala marda wala shaqa'a wala kibara wala makariha hadhi wilayatullah li 'abdihi al-mu'min fid dunya wal akhirah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, memelihara, mencintai, mengayomi engkau dengan pemeliharaannya, dengan taufiknya dan hidayahnya di dunia dan di akhirat, maka sesungguhnya engkau akan menjadi sebagai orang yang berbahagia. Tas'adu, tas'adu berbahagia. Sa'adatan la syaqa'a ba'daha abadan, kamu menjadi orang yang berbahagia, kebahagiaan yang tidak ada kecelakaan selama-lamanya. Di dunia Allah mencintai engkau, mengayomi engkau, melindungi engkau dan memberikan kepada engkau dengan cara memberikan hidayah dan taufik dan meluruskan engkau dan memberikan taufik kepada engkau untuk berjalan di atas manhaj yang selamat. Manhaj yang selamat, manhajus salim. Sedangkan di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi engkau dan mencintai engkau dan akan memasukkan engkau ke dalam jannahnya, yang tempat itu adalah kamu di dalamnya khalidan mukhalladan fiha, kamu kekal dan dikekalkan selama-lamanya. Tidak ada rasa takut dan tidak ada penyakit dan tidak ada kecelakaan dan tidak ada kesoketuaan dan tidak ada rasa kebencian, rasa ketidaksenangan. Dan ini adalah merupakan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla terhadap seorang hamba-Nya muslim, baik di dunia dan di akhirat. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab melanjutkan matannya, qal wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Allah menjadikan engkau sebagai orang yang penuh berkah dimanapun engkau berada. Idza ja'alaka Allah mubarakan aina ma kunta fa hadha huwa ghayatul matalib. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai orang yang penuh berkah, yang memiliki manfaat dan memberikan manfaat kepada orang, maka ya dimanapun engkau berada, ini adalah merupakan puncak daripada cita-cita dan keinginan seseorang. Allah memberikan berkah kepada dia. Ya ja'alallahu al-barakata fi umri. Allah menjadikan keberkatan di dalam umur engkau. Dan umur kita tahu salah satu daripada empat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dalam Sunan Tirmidzi menjelaskan kepada kita, la tazulu qadamu 'abdin atau qadama 'abdin yawm al-qiyamah. La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'anhu an arba'. Wassalamualaikum. Tidak akan bergerak, zala yazulu itu arti bergerak. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan bergerak kedua tumit seorang hamba di hari kiamat nanti. Dua tumitnya itu tidak bergerak sampai nanti ditanya kepadanya empat pertanyaan. Empat pertanyaan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an umrihi fi ma afna, wa an shababihi fi ma abla, wa an rizqihi min aina tasabah wa aina anfaqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanyakan oleh Allah azza wajalla nanti di hari kiamat kepada pribadi-pribadi seorang adalah empat. Satu, tentang umurnya, an umrihi, an umurihi. Ini kata beliau sini, ya ja'alullahu al-barakata fi umri. Allah menjadikan keberkatan di dalam umur engkau. Nah, pertanyaan yang pertama tersebut Allah menanyakan daripada umurnya, fi ma'afna, kepada apa dihabiskan. Umur adalah merupakan masa yang kita lalui setiap hari dan waktu yang kita lalui setiap hari. Kemana umur itu kita habiskan dan untuk apa? Adakah umur tersebut kita manfaatkan sebagaimana keinginan dan tujuan penciptaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, artinya beribadah? Adakah untuk demikian digunakan untuk beribadah? Dan juga kita rata-rata mungkin di antara kita hafal suratul Asr yang Allah tabaraka wa taala mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah azza wa jalla mengatakan, wal asr, dan demi masa, demi waktu, dan demi zaman, Allah bersumpah dengan makhluknya dan itu hak dia. Tapi kita sebagai makhluk bersumpah dengan nama makhluk haram dan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala dia pencipta, dia menjadikan alam ini, hak dia untuk bersumpah dengan makhluknya. Demi masa, demi waktu yang berlalu. Allah Jalla wa'ala mengatakan, innal insana lafi khusrin. Manusia seluruhnya dalam keadaan merugi. Si orang yang hadis tadi, an umurihi fi ma'afnah, daripada umurnya kemana dihabiskan. Ya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala ya menjelaskan kepada kita dalam ayat tersebut, manusia seluruhnya dalam keadaan merugi tanpa terkecuali. Awalnya demikian, setelah itu baru Allah katakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman. Dan orang beriman tersebut wa amilus solihat, dia mengamalkan amal yang soleh. Yang soleh dia beriman, mengamalkan amal yang soleh. Karena iman di situ adalah i'tiqadiyah, keyakinan. Baik itu rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya. Kemudian dia praktekkan dengan amalan soleh tadi. Ini orang-orang yang tidak merugi tersebut. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman, mengamalkan amalan soleh, saya menasihati di atas kebenaran, saya menasihati di atas kesabaran. Inilah empat komponen dan empat kelompok dan golongan yang tidak merugi tersebut. Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada seseorang, Allah berikan umurnya berkah, berkah umur, walaupun dia hidup singkat. Dan berapa banyak kita lihat di kalangan para ulama yang meninggal di bawah umur 40-an. Belum sampai 40 meninggal. Tapi berkah dalam hidupnya. Sehingga dia meninggalkan karya-karya tulis dan buku-buku dan murid ribuan. Ya, Allah berikan keberkatan umurnya. Kemudian wa yaj'alul barakata fi rizqi. Dan Allah menjadikan keberkatan di dalam rezeki engkau. Umur berkah, rezeki berkah. Dan umur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sunan Tirmidzi, umur kemana digunakan? Wa an syababihi, dan masa mudanya. Fima ablah. Masa mudanya, di dalam perkara apa dia habiskan masa muda itu. Kita tahu masa muda adalah masa yang kuat, masa yang orang boleh katakan kekuatannya melebihi daripada yang lainnya. Tetapi ketika masa muda dihabiskan kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak mengandung ibadat, itu akan ditanya nanti seluruhnya, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wan rizqi, pada rezekinya, min ainak tasabah, rezeki dari mana dia dapatkan, itu ditanya. Rezeki yang dia dapatkan, yang dia makan dengan anak dan istrinya setiap hari itu, dari mana dia dapatkan? Apakah dia dapatkan dari jalan yang halal atau yang haram, atau yang penuh dengan syubhat di antara halal dan haram? Ditanyakan dari mana. Kemudian wa aina anfaqah, dan kemana dia belanjakan rezeki yang banyak yang dia dapatkan itu, kemana? Itu aja seluruhnya itu. Kemudian wa an ilmihi, ya, keempat, tentang ilmunya. Bima amala bihi, dengan apa diamalkan ilmunya. Ilmu ditanya empat poin ini, tidak akan terlepas daripada pribadi-pribadi kita di hadapan Allah Azza wa Jalla dari kiamat. Ditanya, tidak akan bergerak itu tumit kaki kita itu sebelum empat kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa saya kepada kita, Syekh Muhammadul Wahhab mendoakan kita semoga Allah menjadikan umur berkah, rezeki berkah. Keberkatan rezeki tidak dipandang dari banyak sisinya, tapi dipandang daripada berkah nikmat yang dirasakan. Keberkatan itu mempengaruhi kepada jiwa dan jasadnya, baik dia dan anak istrinya. Rezeki yang halal mempengaruhi kepada pertumbuhan baik jasmani atau rohani seorang tersebut dan anaknya dan istrinya. Rezeki yang halal itu akan membuat turunannya akan jadi orang-orang yang thayyibin, baik rezeki yang halal enggak, yang rezeki haram enggak. Rezeki halal akan menjadikan orang itu baik, baik jasadnya, baik rohaninya. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi haram enggak. Kira pertanyakan, Ustaz, Cina seluruhnya orang-orang koruptor-koruptor dan sebagainya. Rezekinya banyak dan kaya raya, Ustaz. Allah memberikan kepadanya istidraj, bentuk ujian, diperlambat oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat, mati dalam keadaan demikian, dia neraka tempatnya. Begitu muslim bahwa rahmatullah yang dia cari itu keberkatan dalam hidupnya. Sebab kalau dia berkah dari umurnya, rezekinya, ke akhiratnya akan mudah dia. Kemudian wa yaj'alul baraka fi ilmik, dan Allah menjadikan keberkatan dari ilmu yang kamu dapatkan. Keberkatan diajarkan, diajarkan, diajarkan, kemudian terus mengalir pahala. Sesuai mana hadis yang kita bacakan dari pagi, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan, ya, an ilmin ya, yuntafa'u bihi. Dari ilmu yang bermanfaat baginya. Dengannya ada ilmu bermanfaat bagi dirinya. Dan ilmu yang bermanfaat di situ adalah Alkitab dan Sunnah. Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah. Membersihkan akidahnya daripada kesyirikan, pada khurafat, bid'ah dan sebagainya. Itu ilmu bermanfaat. Ya? Ilmu bermanfaat dan berkah. Wa yaj'alul barakata fi amali fi amali. Dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla keberkatan di dalam amalan. Amalan sedikit tapi sunnah. Subhanallah, berkah itu. Oleh karena itu kata Imam, kata Ibnu Mas'ud, al-iqtisad fi sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Al-iqtisad sedikit di dalam mengamalkan sunnah, artinya amalannya cocok dengan sunnah tapi sedikit, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh berjibaku di dalam beramal tetapi bid'ah, tak ada manfaat. Dalam sisi ibadat, para jemaah rahimakumullah, tidak ada yang bisa menandingi ibadat orang-orang takfiriin, orang-orang khawarij yang di negeri kita ini dikenal DI, di Indonesia dikenal DETII, NII, N11, Kartu Suwiryo, atau di dunia dikenal dari ini ISIS, atau Al-Qaeda, atau Ikhwan Muslimin, seluruh khawarij. Nah, mereka-mereka ini kalau kita lihat ibadatnya jauh, jangankan kita para sahabat, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sanggup menandingi ibadat kaum khawarij zaman dulu. Sahabat, tetapi tidak ada hasilnya. Kata Rasulullah SAW, ya khurujuna anil Islam kama yakhruju sahm minar ramiyah. Mereka keluar daripada Islam sebagaimana keluarnya anak panah daripada busurnya. Begitu gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah mereka, siang mereka puasa, malam mereka salat, qiraatul Quran, ibadah mereka salat mereka banyak, tapi tidak ada manfaat, tidak melewati di mereka. Kenapa? Tidak ada keilmu, tidak didasari ilmu ibadah itu, hanya ikut saja. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menambah kita dalam surah Al-Kahfi. Kata Allah, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Azza wa Jalla, kul, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian kami khabarkan dengan tentang orang-orang yang merugi di dalam amalannya? Siapa orang-orang yang merugi dalam amalan tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya yaitu mereka-mereka yang telah sesat, yang telah habis, binasa, pupus, hilang hasil usahanya dan amalannya di dunia dan usahanya di dunia. Sementara wahum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Sementara mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka-mereka yang merugi dalam sisi amalannya dan usahanya di dunia tersebut adalah orang-orang yang beramal tanpa dalil. Beramal tanpa dalil, beribadah tanpa dalil. Dan para ulama menafsirkan ayat tersebut, ya, adalah ahlul bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah. Orang-orang yang mengerjakan dan menyeru dan mengajak kepada bid'ah, mereka-mereka ini yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang sia-sia, pupus, hilang, tidak ada hasil amalan dan ibadah mereka di dunia. Sementara mereka adalah mengira mereka berbuat baik, sangkaan dan perkiraan. Itu akibat daripada beramal tanpa dalil, beribadah tanpa dalil. Ibadahnya banyak, sholatnya banyak, puasanya rajin dan sebagainya, tapi tidak ada tuntunan dalil. Tidak ada tuntunan dalil. Tidak ada dasar. Tidak ada Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang ada lakukan oleh dia. Orang yang melakukan demikian, lakukan oleh dia. Zikir misalnya, seperti yang saya jelaskan awal kemarin. Zikir banyak, tapi tidak ada dalil. Tidak terima. Zikirnya walaupun 10 kali dia. 10 kali dibaca oleh dia, tapi ada hadis yang menjelaskan 10 kali tersebut dapat sunnah dia. Pahala dia. Diterima oleh Allah Azza wa Jalla insyaallah taala kalau dia ikhlas. Tetapi dia baca 1000 kali, 20 ribu kali, enggak ada dalil? Enggak. Sementara dia mengira masyaallah manusia banyak. Oleh karena itu lihat Ibnu Mas'ud, sahabat-sahabat orang yang sudah dijamin masuk jannah oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan a'addalum jannatin tajri tahta al-anhar. Rahmatullah. Allah azza wa jalla mengatakan as-sabiquna al-awwalun, dan adapun orang-orang yang pertama-tama memeluk din Islam ini, siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar nih para sahabat yang paling utama dan pertama kali memeluk din Islam. Muhajirin kota Makkah berangkat ke Madinah disambut oleh kaum ansar. Jazakumullah. Dan mereka-mereka ini kata Allah azza wajalla, walladzina tabi'u bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti kaum ansar tadi, Muhajirin dan Ansar tadi, mengikuti para sahabat di dalam segala bentuk aspek kehidupan dan ibadah, muamalah, akhlak seluruhnya. Ikut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzina tabi'u bi ihsan. Ganjarannya radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah azza wajalla. Lantas a'addalahum jannatin tajri tahtal annar. Allah mempersiapkan hayya'a, mempersiapkan untuk mereka tersebut jannah, surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Allah azza wajalla, penjarah makbullah, sangat indah. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam selama-lamanya. Walladzina tabi'u bi ihsan, walladzina tabi'u bi ihsan, dan orang-orang mengikuti generasi yang terbaik yang dua ini dengan baik, baik itu dia tabi'in atau tabi'in, ya, generasi setelah itu, para ulama sampai akhir zaman. Dan mereka-mereka ini dikatakan oleh Allah azza wajalla, ya, di dalam surat Al-Hasyr kata Allah tabaraka wa taala di ayat 10 kata Allah jalla wa ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ufil lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, kata Allah azza wajalla, walladzina ja'u min ba'dihim, dan adapun orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar tadi, siapapun Orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar, siapapun sampai hari kiamat. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Mereka doakan, Rabbana ighfir lana, ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Itu orang-orang yang datang setelah para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Lihat. Jangan sekali-kali ya Allah kamu menjadikan di dalam hati kami ada rasa sifat ghil, dengki, hasad. Lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman sebelum kami tadi. Jangan ada tertanam dalam diri kita rasa hasad dan dengki kepada para sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar. Jangan. Jangan kita menjadi orang-orang rafidah, orang syiah rafidah yang kufur dan munafikun dan musyrikun kepada Allah Azza wa Jalla. Rafidah, rawafid, syiah, syiah munafikun, syiah musyrikun. Orang-orang yang paling anti kepada sahabat Nabi SAW, mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian baik atau rampasan perang, karena di dalam jiwa mereka ada rasa hasad dan dengki kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi-generasi yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla walladzina tabi'uhum bi ihsan tadi, ada itu doanya, dia doakan dirinya, dia doakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in sebagainya. Begitu. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian kita saksikan tuntunan Allah tabaraka wa taala kepada kita dan kepada orang-orang yang beramal dengan sunnah, beramal dengan dalil. Contoh amalannya adalah para sahabat. Dia dalam beramal itu yang dicontohnya diikutilah Rasulullah SAW dan para sahabat dan yang lain. Bukan diikuti pribadi si fulan, insyaallah enggak. Adakah Rasulullah SAW mengamalkan? Ada dalil. Ada para sahabat mengamalkannya? Ada dalil. Amalkan. Kalau enggak ada, hatta sedikit. Tapi ada dalil. Banyak enggak ada dalil, termasuk pada ayat tadi, wa yahsabuna annahum yahsununa sunnah. Mereka menyangka, mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Hanya perkiraan dan sangkaan. Kita dalam beramal pada rahmatullah bukan demikian. Beramal adalah had dalil, mana dalil. Begitu, enggak bisa perkiraan dan sangkaan, enggak. Lalu jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kata beliau selanjutnya, ya, wa yaj'alul barakata fi dzurriyyati, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkatan kepada engkau di dalam anak cucu dan turunan engkau. Subhanallah. Doakan oleh beliau semoga kamu menjadi orang yang berkah dimanapun kamu berada. Berkah di dalam umur, berkah dalam rezeki, berkah di dalam amalan, berkah dalam ilmu, dan berkah di dalam turunan. Apalagi yang paling terbaik pada itu, lebih baik pada itu. Ya. Kemudian aina makunta tusahibukal barakah, dimanapun engkau berada kamu selalu diberkati, ditemani oleh keberkatan tersebut. Aina matawajjahta, kemanapun kamu menghadap. Wa hadza khairun adzim, dan dia merupakan kebajikan yang besar. Wa fadlu minallah, dan keutamaan daripada Allah azza wajalla. Dan selanjutnya qol wa ij'alaka mimman idza u'tiya syakar, beliau doakan semoga Allah menjadikan engkau termasuk kepada orang-orang yang apabila diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jal, dia bersyukur. Bersyukur dia. Paham itu? Khilaf alladhi idha u'tiya kafar, ya, idha u'tiya kafar ni'mah wa bataraha, fa inna kathira minan nas idha u'tu ni'mata kafaruha wa ankaruha wa sarafuha fi ghaya fi ghairi ta'atillah fasarat sababan li syakawatihim amma man yashkuru fa inna allaha yaziduhu wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, kata beliau selanjutnya, Beliau mendoakan semoga engkau dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala termasuk orang-orang yang apabila diberi rezeki oleh Allah, dia bersyukur. Berbeda dengan orang-orang yang apabila diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, dia kufur kepada nikmat. Kufur nikmat dan kufur. Kekafiran kepada nikmat bukan bentuknya adalah dia mengingkari nikmat, enggak. Kufur kepada nikmat itu bukan artinya dia mengingkari nikmat daripada Allah Azza wa Jalla, enggak. Tetapi apa dia? Dia gunakan nikmat tersebut bukan untuk ketaatan kepada Allah. Itu kalau kita jabarkan majelis rahmatullah, jabarkan seluruhnya. Nikmat diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini maksudnya nih. Cukup. Nikmat rezeki diberi oleh Allah tabaraka wa taala tetapi dimanfaatkan bukan untuk ketaatan kepada Allah, itu kufur nikmat itu. Allah beri dia rezeki, diberi dia ringgit, beri dolar, beri real, beri rupiah, tapi dia belanjakan untuk perkara-perkara maksiat. Kufur nikmat itu. Yang kita menganggap kufur nikmat itu adalah dia mengingkari memberi nikmat bukan Allah Azza wa Jalla, tidak ada itu. Nikmat tetap pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ketika nikmat tersebut dimanfaatkan bukan kepada ketaatan, itu kufur nikmat. Syukur nikmat kebalikannya. Kalau dia manfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah, itu syukur nikmat itu. Dia tambah ketaatannya, bertambah ibadatnya. Banyak rahmatullah, istiqomah dalam ibadat, istiqomah dalam sunnah, istiqomah di atas salaf dan sebagainya. Itu syukur nikmat itu. Itu nikmat. Ya. Nah, boleh katakan di sini, wa bataraha. Dia ingkari nikmat tersebut. Sombong dia. Ya. Sombong dengan nikmat tersebut. Kemudian, fa'inna kathira minan nas. Kebanyakan daripada manusia, apabila diberikan kepadanya nikmat yang banyak, atau nikmat, mereka mengingkarinya, atau kufur kepadanya, atau ingkar dengan nikmat tersebut, dan mereka belanjakan, lihat, wasorafuha, dan mereka belanjakan nikmat tersebut, fi ghairi ta'atillah azza wa jal, bukan di dalam ketaatan kepada Allah. Nikmat Allah berikan kepadanya, tidak dia belanjakan, dia habiskan untuk ketaatan kepada Allah. Fasarat sababan li syaqawatihim. Maka jadilah nikmat tadi wabalan, menjadi bala dan musibah kepadanya untuk mencelakakan dia. Nikmat membawa dia menjadi celaka sebagaimana Qarun dulu. Qarun apa tidak dikasih oleh Allah Azza wa Jalla pada dia, rahmat Allah. Qarun, kalau sekarang orang pakai ATM ya. Kemana-mana gak bawa uang nih. Gak bawa kunci nih. Ini bawa satu tadi. Qarun di zamannya pada masa itu 40 orang membawa kunci hartanya gak sanggup. Kuncinya 40 orang bawa gak sanggup. 40 orang bawa gak sanggup. Berapa banyak hartanya. Tapi karena dia mengingkari Musa alaihi salatu wassalam, ingkar kepada Allah Azza wa Jal, sombong dan kibir, waktu nikmat dia dapatkan, wa ma utiituhu illa min ilmin, artinya dia dapatkan itu adalah karena ilmunya. Dia sombong menganggap dia dapat nikmat itu karena ilmunya, karena kepandainya. Tidak. Nikmat daripada Allah bukan karena kepandaian si fulan si alan. Berapa banyak kita lihat orang ya, sekolahnya agak tinggi dia. Sekolahnya enggak sampai ke university. Tidak sampai dia dapat S1, S2, S3. Tapi jadi orang kaya besar di dunia ini. Banyak itu. Banyak. Karena mencari rezeki seperti itu, bagi seorang yang mampu, yang pandai caranya dia, dapat dia. Ya? Bukan karena keilmuan tidak. Karena itu nikmat daripada Allah SWT. Allah berikan nikmat kepada dia. Bukan karena kepandaian dia, kepiawaian dia, kecanggihan dia. Tidak. Nisbahkan kepada Allah itu rezeki kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan karena saya tidak. Tidak ada di sini karena saya. Sudahlah merupakan taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Profesi apapun diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, itu karena adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan nikmat kepada kita. Sekarang, kemana kita gunakan? Kita syukur atau tidak kita syukuri? Itu aja dia. Fajr rahmatullah. Dan kemudian, ya, Amma man yashkur, adapun orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, fa innallaha yaziduhu. Lihat orang yang bersyukur terhadap nikmat tadi, sesungguhnya Allah akan menambah nikmat tersebut kepadanya. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Selanjutnya, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kamu mengumumkan kepada kamu, kepada kalian, surah Ibrahim, ya, kalau kalian bersyukur terhadap nikmat yang saya berikan, la azidannakum, pasti, kata-kata la azidan itu artinya pasti saya tambahkan kepada kalian nikmat itu. Tetapi sebaliknya, kalau kalian kufur kepada nikmat, kalian rasakanlah azab saya sangat pedih. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirin min fadlihi wa ihsanihi. Allah Subhanahu wa taala menambah kepada orang-orang yang bersyukur baik keutamaan daripadanya dan kebajikan. Fa idza aradtal mazida minan ni'am fashkurillah azza wa jalla. Apabila engkau ingin mendapatkan tambahan, lihat, ingin mendapatkan tambahan daripada nikmat tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah. Ya, wa idza aradta zawal ni'am, tetapi sebaliknya, kalau ingin mendapatkan engkau, ingin mendapatkan nikmat itu hilang, dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla, dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Taala sebagai musibah kepada engkau dan siksaan, fakura, kamu ingkari dan kamu belanjakanlah bukan di jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Qal, berkata Syaikh Abdul Wahab Malik, wa idza butuliya sabar. Nih, doa beliau juga. Ya, apabila kamu diuji, semoga Allah menjadikan kamu termasuk orang-orang yang apabila diuji, ditimpakan musibah, dia bersabar. Sabar. Kata Syekh Shalih Fauzan, Allah Jalla wa'ala yabtali al-ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji para hambanya. Yabtali bismasaib. Allah menguji dengan musibah-musibah yang berbagai macam. Di hari ini kita lihat, rahmatullah, musibah-musibah ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala yang secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, isyarat. Tanpa ada isyarat. Bapak mungkin mengikuti di YouTube, ya, kejadian musibah ditimpakan Indonesia di negeri kami kemarin di Selat Sunda, di Banten. Seventeen, tahu kan, penyanyi sedang bernyanyi, dari belakang panggung air tsunami hancur seluruhnya, mati 3 anggotanya. Tidak ada isyarat, tidak ada pemberitahuan, tidak ada angin walau hujan. Musibah timpa oleh Allah, banjir. Karena apa? Perbuatan dosanya. Allah Tabaraka wa Taala tidak akan menimpakan musibah kepada satu kaum kecuali karena dosa yang mereka lakukan. Sedang lagi pesta pora, sedang lagi bergembira ria dengan musik dan sebagainya yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia, acara joget, tiba-tiba hancur. Seketika itu hancur. Hitungan detik, gak lama. Dan mungkin bapak juga lihat kejadian Indonesia juga, negeri kami, ya, 8 tahun yang lalu di Aceh, tsunami yang air sampai sekian puluh meter. Itu malam 25, malam 26 Desember. Acara apa? Acara maksiat juga di pinggir laut. Pesta, musik, joget, minum, makan. Dibabat oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang Pak Jarahmatullah, di hari ini Allah menimpakan musibah kepada kaum ini sebagaimana musibah-musibah zaman dahulu di kaum-kaum nabi-nabi terdahulu. Tidak ada pemberitahuan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah sangat mudah bagi dia. Angin. Yang namakan angin tornado, ya. Ya, angin tornado lah namanya. Banjir badang lah namanya. Badai, bajar makhluk, seluruhnya Allah berikan. Tidak susah bagi Allah. Dia miliki. Yang penting jangan dipancing. Jangan dipancing. Alhamdulillah di pelajaran-pelajaran seperti ini, kemarin, sebagian negeri kita di Indonesia itu, maksud di kota saya, itu gubernur. Gubernur, kalau di sini gubernur, Pak, ya. Gubernur itu memberikan instruksi, pemberitahuan, i'lan. Dilarang memperingati malam tahun baru dengan cara-cara seperti dulu-dulunya. Kembang api, musik, seluruhnya, joget, dada. Kafe-kafe buka sampai jam 12 malam, lewat jam 12, kalau gak buka, tutup juga, ditutup oleh pemerintah. Cabut siutnya. Alhamdulillah kemarin tuh, trompet-trompet, gak ada bunyi lagi. Biasanya malam tahun baru tuh kan, dari ujung kota, bunyi trompet Yahudi. Gak ada, subhanallah. Sadar. Artinya harusnya kita sebagai orang-orang yang mukmin dan muslim sadar dengan demikian itu. Apa manfaat bagi kita memperingati malam tahun baru dengan acara-acara maksiat seperti itu? Apa manfaatnya? Itu termasuk dalam pengguna nikmat yang tidak bersyukur. Kufur nikmat itu. Digunakan nikmat Allah Azza wa Jalla kepada maksiat. Itu kufur nikmat namanya. Berjemaah, tapi subhanallah. Allah berikan sekian cobaan ujian. Sekarang baca rahmatullah timbul rasa takut, apalagi jadi gempa di Palu kemarin itu. Nah, di Sulawesi kan. Rumah berjalan. Berjalan rumah ditimbun, dibenamkan ke bumi. Satu kampung itu di kampung Petobo itu perjudian setiap hari Ahad dan Sabtu, setiap hari Sabtu dan Ahad. Perjudian seperti Las Vegas. Itu anak kecil ini sampai yang tua muda dari Jakarta pergi dunia itu main kasino, adu ayam, seluruh tempat itu hancur oleh Allah Azza wa Jalla. Hah? Sebentar. Dosa itu memancing musibah. Dosa dilakukan satu kaum memancing musibah yang keturunan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tabaraka wa Taala. Hati-hati kita itu. Sebagaimana juga ketaatan akan mendatangkan iman dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Taala kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kata Allah Azza wa Jalla walau anna ahlal qura. Kalaulah seandainya ahlal qura, penduduk suatu negeri, penduduk suatu kota, penduduk suatu kampung, penduduk satu negara, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Ini syaratnya. Beriman dan bertakwa. Bertakwa wa aminu sholihat dia. Dia beriman dan mengamalkan amal soleh. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan, akan cucurkan kepada kampung dan negeri tersebut dan rakyatnya keberkatan dari langit dan bumi. Tidak akan berhenti-berhenti. Tapi ketika mereka melakukan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, maksiat dan sebagainya, Allah timpakan kepada mereka. Katakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Dhahara al-fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan dan bala cobaan baik di daratan di lautan. Karena apa? Karena hasil tangan-tangan manusia dari perbuatan-perbuatan dosa tadi. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak turun suatu bala di suatu negeri dan cobaan kecuali karena dosa penduduk negeri tersebut. Ingat kaum Nabi Ut, Nabi Hud, Nabi Lut. Apa dosanya? Homosek. Lesbian. Di negeri kami dikenal LGBT. Sini LGBT juga apa? Iya, sama ya. LGBT. Ya. Negeri Sodom itu para jemaah rahmatullah dijelaskan oleh Imam Qayyim dalam kitab An-Nihayah fi Bidayah wan Nihayah, kitab Tarikh Al-Bidayah wan Nihayah. Imam Qayyim, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, itu negeri Sodom itu diangkat oleh Jibril dengan ujung sayapnya. Ujung, bukan sayap tengahnya, ujung. Diangkat setinggi-tingginya sampai penduduk langit mendengar gonggongan anjing daripada penduduk yang diangkat itu. Kemudian dibalikkan. Habis ketika. Setelah balikkan, diturunkan lagi batu daripada neraka. Siksa dan azab. Tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Sodom. Negeri Sodom. Hilang. Di kami di Indonesia sudah berapa tempat itu hilang. Kemarin longsor di Sukabumi, satu kampung ditimbun oleh gunung. Longsor itu ditimbun kampung itu dengan penduduknya dan tanah. Tidak nampak lagi, Pak. Ini kampung saja. Tiba-tiba tanah gunung sebelahnya menimbun. Tidak nampak penduduk itu lagi. Kampung itu nampak lagi, hilang. Itu sudah dua kali. Subhanallah, na'udzubillah. Kenapa? Kesyirikan tadi. Syirik. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maksiat kepada Allah Tabaraka wa Taala dan sebagainya dilakukan, akhirnya Allah lakukan, Allah beri kepada mereka. Itu sebenarnya kalau seorang muslim memahami itu teguran. Teguran Allah Azza wa Jalla kepada dia, sadar atau tidak sadar. Itu aja kita. Allah berikan teguran demikian kepada kita, sadar enggak kita atau tidak sadar. Mau nak kembali kepada Allah, tubuh ila Allah. Itu Allah kepada tobat lagi kepada Allah azza wajalla. Tobat insyaallah Allah ganti yang lebih baik. Allah cari generasi yang lebih baik daripada itu. Allah tak sulit untuk ganti generasi. Kepada rahmatullah. Tapi manusia kadang-kadang enggak. Ada kekufuran, ada keengkarannya kepada Allah azza wajalla, dia tinggalkan. Tetap dia melakukan perbuatan demikian. Lanjutkan. Lalu cuma dimulakan oleh Allah azza wajalla, kata beliau selanjutnya, Allah menguji mereka dengan musibah-musibah yang ada. Allah menguji mereka yang bertali bil makari. Allah uji mereka dengan rasa-rasa ketidaksenangan, tidak suka, benci, rasa kesulitan. Ya bertali bil a'da, dan Allah menguji mereka dengan musuh-musuhnya, minal kuffar wal munafikin. Dari kalangan orang kafir dan munafikin. Allah uji mereka. Allah berikan kekuasaan kepada kufar dan munafikin untuk menguasai negeri mereka. Fayahtajuna ila sabar wa adamil ya's wa adamil kunut ya min rahmatillah. Dan disinilah mereka berhajat kepada kesabaran, sabar dan tidak putus asa dan tidak pesimis ya daripada rahmat Allah azza wajalla. Wa yathbutuna ala dinihim, dan hendaklah mereka kokoh di atas agama mereka. Wala yatazahzahuna ma'al fitan, ya, dan jangan sekali-kali mereka termasuk orang yang goyang, ya, linglung, bingung hanya dikarenakan oleh fitnah-fitnah yang ada. Fitnah apapun baca rahmatullah, kalau kita menjauh daripadanya kita selamat. Fitnah apapun, hatta fitnah dunia, hatta fitnah tunisa, hatta fitnah harta, apapun bentuk fitnah, hatta fitnah-fitnah pemikiran, ajaran-ajaran sesat menyesatkan, menjauh kita daripada selamat kita. Tahu itu? Ya, konsultasi kita, bertanya kita kepada para ulama, selamat kita. Dan kemudian au yastaslimuna lil fitan, atau dia yastaslimuna lil fitan, tunduk kepada fitnah. Kalau orang tunduk kepada fitnah, masuk dia, menyerah dia, dihancurkan oleh fitnah tersebut. Bal yathbutuna ala dinihim, bahkan mereka adalah orang-orang yang kokoh dan sabar di atas agama mereka tersebut. Wasbiruna ala ma yuqasuna minal at'ab fi sabiliha, dan mereka termasuk orang-orang yang sabar terhadap apa-apa yang mereka rasakan ya di dalam kesulitan, ya di dalam kesusahan, fi sabiliha, di dalam ketika menghadapi jalan ya untuk istiqomah tersebut, dia merasa sulit, merasa capek dan sebagainya. Bi khilafil ladzi idza butulya jaza, ya, berbeda dengan orang-orang yang apabila diuji oleh Allah tabaraka wa taala dia jaza, dia memiliki keluh kesah. Khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a idza massahu khairu manu'a. Allah azza wajalla mengatakan khuliqal insanu ya halu'a, Allah menciptakan manusia tersebut dalam keadaan halu'a, dalam keadaan berkeluh kesah. Ya, idza massahu syarru jazu'a idza massahu khairu manu'a. Jazu'a, apabila ditimpakan kepada mereka kesulitan, mereka menyesal, mengumpat, ya. Kemudian timbul perkataan-perkataan yang keji pada mulut mereka, tidak menerima qada dan qadar Allah azza wajalla. Tidak menerima qadha dan qadar Allah tabaraka wa ta'ala, benci mereka kepada qadha dan qadar Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kemudian wa idza massahu khairu manu'a, apabila mereka ditimpakan oleh Allah azza wajalla kebajikan, mereka bakhil, manu'a, dilarang, melarang rezeki itu untuk dibagikan kepada kaum fuqara, rumah sakit, dilarang, ditahan oleh dia untuk membantu orang yang punya hajat dan sebagainya. Ini maksudnya keluh kesah dalam kehidupannya. Nah, orang-orang yang diberi berkah oleh Allah azza wajalla tadi, ketika ditimpakan musibah kepada dia, dia sabar, kokoh di atas Islam dan sunnah tadi, kokoh di atas amalan yang dibangun di atas dalil tadi. Dan kemudian orang seperti ini rahmatullah, yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita dalam hadis yang di bawah tersebut, tersambung sedikit di bawah di atas itu, wa tasakhata wa qanata min rahmatillah. Ya, berbeda dengan orang ditimpakan kepadanya musibah, bala, dia menyesal, keluh kesah, membantah, tidak menerima, dan marah dan putus asa terhadap rahmat Allah azza wajalla, putus asa rahmat Allah tabaraka wa taala. Fahadha yuzadu ibtilaan ila ibtila. Dan orang seperti ini akan bertambah kepadanya cobaan dan ujian di atas cobaan yang ada. Wa masaib ila masaib, dan cobaan dan musibah daripada musibah selanjutnya. Artinya orang kalau terjadi pada dirinya, na'udzubillah, ya, ditimpa oleh Allah tabaraka wa taala kepada musibah dan cobaan, kemudian keluh kesah, marah, benci, dan na'udzubillah mencela dan putus asa daripada rahmat Allah azza wajal, maka Allah akan menambah kepadanya musibah di atas musibah lagi. Allah tabaraka wa taala mengatakan, Rasulullah SAW menjelaskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu." Lihat. "Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, lihat. Allah jalla wa ala apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Allah kalau mencintai seorang hamba, diuji keimannya oleh Allah tabaraka wa taala. Begitu. Jadi musibah dan cobaan yang Allah berikan kepada seorang muslim atau kaum mukminin itu adalah merupakan bentuk kecintaan Allah kepada dia. Sabar enggak dia? Sabar enggak dengan cobaan tersebut? Dan sabar yang paling tinggi daripada setelah sabar tersebut adalah bersyukur. Ketika diberi oleh Allah azza wajalla cobaan kepada dia, setelah dia sabar, dia bersyukur kepada Allah azza wajalla. Walhamdulillah, Allah masih memperingatkan saya, memberikan cobaan kepada saya. Semoga dosa-dosa dan kesalahannya dihapuskan oleh Allah azza wajalla. Lihat di sini kata Nabi kan. Ingat pada rahmatullah, cobaan apapun yang ditimpakan oleh Allah tabaraka wa taala kepada seorang mukmin itu adalah akan menghapuskan dosa-dosa yang ada. Hatta dia sakit, hatta dia ditusuk oleh duri, ya, itu akan menghapuskan dosanya. Bersyukur kepada Allah azza wajalla, dosanya habis. Ketika menghadap Allah tabaraka wa taala enggak ada dosa. Paham itu? Dah, faman radhiya falau ridha. Nah, kaum yang dicintai oleh Allah azza wajalla tadi kemudian diuji oleh Allah tabaraka wa taala, barang siapa di antara mereka yang ridha dengan ujian tadi, maka Allah akan memberikan kepadanya keridhaannya pada jannahnya. Diberikan oleh Allah azza wajalla kepadanya jannahnya. Wa man sakhita fa alaihi sukhb. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang marah, benci, tidak menolak, tidak menerima, ya, kemudian putus asa, maka orang seperti ini Allah akan memberikan kemarahannya kepada dia. Na'udzubillah neraka. La haula wala quwwata illa billah. Paham itu? Dan kemudian ini hadis, kalau kemarin Tirmidzi yang bawa juga ada penjelasan itu. Kata beliau selanjutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'dhamun nasi bala'an al-anbiya' tsumma al-amsal fal amsal. Bahwasanya manusia yang paling besar cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah azza wajalla kepada mereka adalah al-anbiya, para nabi. Ya. Tsumma al-amsal fal amsal, kemudian setelah itu adalah orang yang serupa dengan dia dan serupa dengannya. Artinya orang yang mengikuti jalan para anbiya dan para rasul tadi. Dia akan mendapatkan, akan merasakan cobaan dan bala dan ujian daripada Allah azza wajalla sebagaimana diberikan kepada orang-orang dicintai oleh Allah azza wajalla sebelumnya, itu para anbiya dan para rasul. Dia akan mendapatkan demikian. Tetapi dosanya akan dihapuskan dan dimasukkan oleh Allah azza wajalla ke dalam jannahnya. Ubtuliya ar-rusul, lihat, para rasul diberi cobaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa cobaan yang tidak diberikan oleh kafir kufar Quraisy pada dirinya? Banyak, macam-macam. Yang dipukul lah, pada rahmatullah, yang diusir lah, yang dilempar dengan batu, yang diboikot dan sebagainya. Wa butuliya as-siddiqun, dan orang-orang yang jujur juga diuji oleh Allah azza wajalla. Wa butuliya al-syuhada, dan para orang syuhada juga diuji. Wa butuliya ibadullahil mu'minun, dan orang-orang mukminin juga diuji oleh Allah azza wajalla. Lakinnahum sabaru, akan tetapi mereka adalah orang yang sabar. Ada seorang imam ahlu sunnah, ulama besar, yang hidup di abad keempat dan kelima hijriah. Bapak-bapak mungkin pernah dengar cerita dan sejarah yang dinisbahkan kepada anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimiyun, Daulah Fatimi, Fatimiyah di Mesir. Sebenarnya Daulah itu enggak cocok dikatakan Fatimiyah. Daulah itu adalah negara, itu negara Ubaidiyah. Sebab mereka Ubaidiyin ini, Ubaidiyin ini adalah keturunan Yahud. Keturunan Yahudi. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menampakkan kecintaan kepada Ahlul Bait. Kemudian mereka menisbahkan bahwa mereka adalah keturunan daripada Hasan, daripada Husain. Itu aja zauran, kebohongan, tidak benar. Oleh karena itu, kerajaan Fatimiyah atau Daulah Fatimiyah, terkenal Daulah Ubaidiyah di Mesir, yang membangun Al-Azhar sekarang itu mereka itu. Al-Azhar, Universitas dari Al-Azhar itu mereka yang bangun. Jabat keempat. Fatimiyah. Tapi enggak, itu penisbahan demikian diingkar oleh para ulama. Mereka bukan keturunan Rasulullah SAW. Mereka adalah kufar. Mereka kufar. Keturunan min sulalatil Yahud. Keturunan kaum Yahudi. Dan mereka lah pada masa itu yang membuat acara maulidun, lima acara, lima mawalid. Asal muasal acara maulidun Nabi ini dari mereka. Di zaman mereka ada bab keempat itu. Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulid Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, lima. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim menjelaskan demikian. Ya, lima mawalid. Itu sejak itu dia ramaikanlah acara itu setiap tahun. Sampai negara mereka hancur. Diperangi dan dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi pada masa itu, jabatan ke-6 dan ke-5 itu, sebelum dia memerangi kufar perang salib, Syiah Rafidhah yang ada di Mesir di bumi hanguskan usulnya dia. Dihancurkan. Sebab Syiah Rafidhah, kalau kita perang dengan orang salib, yang pertama kali ke depan dia, mereka membela. Sekongkol. Akhirnya sama-sama turunan Yahudi. Ada seorang alim pada masa itu namanya Trabulusi. Trabulus, seorang ulama besar. Ya, ulama ini ya sangat ditakuti oleh mereka. Dan ulama ini sangat anti dengan mereka. Sehingga ulama itu mengeluarkan statement, mengatakan dalam kajiannya, dalam majelisnya, tulisannya, saya kata dia kalau memiliki 10 anak panah, ya, 10 anak panah ini, 9 anak panah, 9 ya, itu saya arahkan kepada kalian, artinya Daulah Ubaidiyah tadi. Saya arahkan 9 anak panah ini untuk ditembakkan kepada kalian. Yang satu baru saya arahkan kepada Romawi, Nasrani, artinya. Jadi 9 anak panah itu ditembakkan kepada Syiah Rafidhah, ya. Yang satu diarahkan kepada Romawi, Nasrani. Kalau kita lihat bandingnya 1:9 kan, lebih parah 9, Pak. Itu. Kemudian dipanggil dia. Dipanggil Imam Trabulus tersebut, panggil ke istana dia. Ya, dihadapkan di hadapan khalayak ramai di tengah lapang. Ditanya kembali dia. Kata dia, kata raja itu menanya kepada dia, benar kamu mengatakan begini? Kalau kamu punya anak panah 10, 9 kamu arahkan kepada kami, yang satu kepada Roma. Kata dia, bukan begitu yang saya katakan, kata dia. Bukan begitu, kata dia. Apa yang mau katakan? Anak panah tersebut 9 saya arahkan kepada kalian, yang ke-10 juga saya arahkan kepada kalian, kata dia. Utama marah dia. Jadi enggak ada ke Roma, kepada kalian seluruhnya. Akhirnya disiksa di sininya dengan pedang, dibelah sampai ke bawah. Belah dua. Meninggal karena syahid. Lihat ulama, Pak Jarahmatullah, kalau kita lihat, ya, kekokohan, ya, kesabaran di dalam menerima cobaan demikian semua. Dia langsung dia kafir ke mereka. Kalian kufar, lebih kufur daripada Yahud dan Nasara. Kalian lebih kufur daripada Yahud dan Nasara. Yahud dan Nasara jelas kafirnya. Nampak. Kalian tidak menampakkan Islam, tapi kalian munafikun. Syarafidah, banyak rahmatullah. Oleh karena banyak rahmatullah, dimanapun syarafidah. Kalau dia berkuasa, habis Sunni lah cerita. Itu Iran, itu Irak. Iran itu dulu Sunni banyak, itu bukan sedikit banyak. Irak itu rata-rata Sunni, itu hancur. Nah, para ulama, kesabaran demikian. Berjalan dari kasal para anbiya, wa batulia syuhada, wa batulia ibaduhul mu'minin, akan tetapi mereka adalah sabar. Ammal munafik, ya, kata beliau, adapun kaum munafik, orang-orang munafik, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala wa minan nas, ya, may ya'budullah ala harfin. Ada dari kalangan manusia tersebut, orang-orang yang beribadah kepada Allah ala harf. Beribadah ala harf, ala tarfin. Ketika dia senang, dia beribadah. Ketika sulit, enggak. Maksudnya dari ini. Atau ketika sulit dia beribadah, senang enggak? Berbeda kaum musyrikin dahulu. Kaum musyrikin dahulu, ketika dia senang, penikmat dia, enggak beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika sulit, dia beribadah. Di hari ini, dua-duanya enggak. Senang juga enggak beribadah, sulit enggak juga beribadah. Lihat, dapat nikmah dia, bukan beribadah pada Allah Azza wa Jalla, taat dia enggak. Ya. Dapat kesulitan, kemana dia pergi? Sulit dia bisnisnya, sulit dalam pekerjaannya, sulit dalam kehidupannya, dia pergi ke dukun. Di sini dukun apa namanya? Bapok ya? Dukun Bomo. Bomo. Ha. Pergi ke dukun dia. Dia sulit dalam bisnis, apapun perdagangannya, macet. Tak lancar. Buka kepada Allah dia angkat tangan dah. Ke dukun dia pergi. Ke Bomo dia pergi. Tak bantuan Bomo. Cari jimat. Itu kaum muslimin di hari ini. Beda. Kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka senang enggak beribadah, tapi ketika sulit mereka minta kepada Allah Azza wajalla. Lihat ketika Ka'bah diserang oleh Abraha. Kemana Abdul Muttalib pada masa itu pergi? Kepada Allah Azza wajalla minta tolong dia. Tolong oleh Allah Azza wajalla Ababil. Apa itu? Dia banyak rahmatullah. Jadi, kesyirikan yang terjadi pada umat ini lebih parah dan lebih mengerikan daripada kesyirikan terjadi pada zaman dulu. Di hari ini senang dia syirik, susah dia syirik juga. Orang kufar Quraisy sudah. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum lil barr idza hum yusyrikun. Kata Allah tabaraka wa taala fa idza rakiba fil fulk. Fa idza rakibu fil fulk, apabila mereka tersebut menaiki kendaraan di lautan, kapal digoyang oleh Allah Azza wajalla kapal tersebut dengan gelombang yang kuat. Ha? Pada masa itu Allah Azza wajalla mengatakan mukhlishina lahuddin, mereka mengikhlaskan kepada Allah ad-din. Ad-din itu artinya amalan, doa dan ibadah. Ya. Ini sering kita lihat. Yang terjadi Cina sekufur-kufurnya dia, ya, ketika dapat musibah, baik itu di dalam lautan, baik di udara, dia akan baca kadang-kadang takbir. Bisa saat itu takbir. Takbir. Tapi setelah falamma najau minal bar, kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, kembali mereka melakukan kesyirikan. Syirik apa? Berandai-andai. Bapak berandai-andai kan? Kalau seandainya, kalau bukan. Bukan karena Allah lagi, enggak. Kalau bukan kepandaian pilot, atau bukan kepandaian nakoda dan sebagainya, kami tidak selamat. Ini syirik. Kata-kata laula laula itu, kata-kata kalau lo bukan itu merupakan miftah syaitan. Kunci syaitan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena sebulan, kalau bukan karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla seluruhnya. Selamat tidak selamat itu Allah yang punya keputusan. Meninggal seluruhnya atau meninggal separuh itu Allah yang punya keputusan. Tidak ada lain. Yang kita berani-andai. Seharusnya dia ketika dia selamat dia katakan alhamdulillah. Najana Allah minal bala. Kita puji Allah dan kita katakan alhamdulillah ya Allah, kamu telah menyelamatkan kami daripada musibah dan sebagainya. Dia puji bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Tidak. Disebabkan pada yang lain. Ini kesyirikan. Pajur rahmatullah. Yang ada itu kata-kata mudah itu. Kalau bukan karena sepulan, kalau bukan karena ini, kalau bukan, bukan, bukan. Itu kata-kata yang masyarakat menjadikan bahasa keseharian biasa. Tetapi mengandung syirik. Itu banyak yang tidak tahu. Pajur rahmatullah. Ini penjelasan beliau kepada kita pada ayat tersebut. Nah, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya, fa inna sawabahu khairun itma'anna bihi. Jadi orang-orang kadang-kadang beribadah sesuai dengan hawa dan nafsunya, sesuai dengan kesenangan dia, kalau ditimpakan kepadanya kebajikan, dia tenang. Tenang dia, adem dia. Wa idza sawabathu fitnah inqalaba 'ala wajhihi. Kalau ditimpakan kepadanya fitnah sedikit oleh Allah Azza wa Jalla, nah, berbalik dia ke belakang. Ada yang kadang-kadang kufur, ada yang keluar dari Islam, ada yang sesat, ada menyimpang, pajar rahmatullah. Itu akibatnya khasirat dunia wal akhirat, dan menjadi orang yang merugi dunia dan akhirat. Wa dzalika huwal khusrul mubin, dan mikirlah merupakan kerugian yang sangat nyata dan jelas. Pajar rahmatullah. Ini doa dan penjelasan beliau pada kita. Apabila seseorang ditimpa musibah, dia bersabar, insyaallah taala ganjarannya besar si Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang tadi dibacakan yang cerita tadi surat Al-Kahf tadi, fa idza rakibu fil fulki idza Allah mukhsin lahuddin, apabila mereka mengendarai kendaraan lautan kapal, kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa sebetul-betul ikhlas. Tetapi ketika sampai mereka di daratan diselamatkan oleh Allah Azza wajal, kembali mereka melakukan kesyirikan, dan kadang-kadang kapal itu diperingati sebagai kapal yang menyelamatkan mereka ketika musibah ini. Macam-macam. Atau selalu dikeramatkan atau diabadikan. Ini bentuk kesyirikan yang ada di kalangan kaum muslimin di hari ini. Dan kesyirikan seperti ini akan mengundang cobaan dan balak daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bissawab. Ini penjelasan beliau insyaallah taala. Nanti kita semua bertemu akan datang. Habis ini dulu. Muzur entar lagi, Pak. Ya, muzur entar lagi. Ya. Terus apa lu? Wudu, wudu siap untuk salat. Nanti habis asar kita sambung ya, asar. Udah telepon si Kamal. Kamal? Kamal. Nah, telepon dia. Sini. Padam. Ya, sampai sini dia ya. Subhanallah, bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.